Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahmakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita semuanya untuk ya belajar Al-Qur'an. Disebutkan dalam sebuah ayat bahwasanya Al-Quran ini ya luar biasa dahsyatnya, sampai-sampai kalau Al-Quran ini diturunkan ya, kepada gunung ya, mungkin yang ada di hadapan kita ada gunung Lawu di situ. Begitu besarnya, kokoh, kuat. Ya, tapi gunung itu akan hancur lebur. Hancur lebur apa? Hancur karena takut. Takut terhadap Al-Quran tersebut. Coba kita buka ayat ini. Lalu dibuka Al-Qurannya. Tadi kita baca salat maghrib halaman 548 insyaallah. Ayat 21. Iya Mas Agus. 548 ayat 21 Bapak. Surat Al-Hasyr. Biasanya para imam-imam masjid-masjid ayat ini termasuk favorit untuk dihafal ya. Biasanya sering dibaca imam-imam masjid. Di situ banyak asma'ul husna Bapak. Mulai ayat 22 di situ. Kita baca. Akan wabak saya agak flu, jadi suaranya kurang begitu jelas. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Sama-sama. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ya, sama sekali lagi Bapak. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Sama-sama. verse. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Artinya, Pak Yadi, ada artinya? Kelihatannya ada apa, Pak Yadi? Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk menegak jelas disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Perhatikan ya Bapak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ya mempermisalkan kalau seandainya Al-Qur'an ini ya, diturunkan kepada gunung ya, maka gunung itu akan terpecah ya, hancur karena takut ya Bapak. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya, Al-Qur'an ini diturunkan kepada manusia yang mereka itu lebih lemah daripada gunung. Ya, tapi yang banyak di sana banyak manusia yang hati-hati mereka ya tidak membekas begitu. Kalau gunung aja sepecah, ini hati manusia tidak berbekas sama sekali. Berarti di sini hatinya ya lebih keras daripada gunung. Ayat ini Bapak, ya, kalau Bapak buka tafsir, di situ disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ya, tafsir Ibnu Katsir Bapak, tentang sebuah benda Bapak, ya, sebuah benda batang korma, ya, pohon korma di situ, yang menangis. Menangis seperti anak kecil. Ya, ceritanya bagaimana Bapak? Mungkin Bapak pernah membaca kisah ini dan ini kisah sahih. Ya, kisah sahih. Ketika itu ya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin semacam ini begitu Bapak. Ya, ada tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya bukan dari beton. Ya. Tapi tiangnya dari apa Bapak? Ya, pohon kurma. Ya, itu Bapak. Jadi ada beberapa tiang dari pohon kurma. Sebelum ada mimbar Bapak, ada mimbar semacam ini mimbar Rasulullah semacam ini Bapak. Jadi ada tiga tingkat Bapak, kalau masjid ini mimbar sesuai sunnah ya. Jadi ada tiga tingkat. Sebelum ada mimbar ya, maka Rasulullah SAW biasa menyampaikan Al-Quran di salah satu tiang tadi, tiang masjid tadi Bapak, yang dari pohon kurma tadi sebelum mimbar jadi. Kemudian Bapak ya, setelah mimbar jadi dibawa masuk ke masjid, Rasulullah tidak lagi ya ketika menyampaikan Al-Quran ya, kepada para sahabatnya tidak di samping itu tadi potang tiang masjid yang dari pohon kurma tadi. Rasulullah pindah ke mimbar. Ketika itu Bapak, ketika itu ya, tiang itu menangis. Menangis sampai ya, seperti anak kecil itu. Ya, sampai ya, dengar para sahabatnya. Kemudian ya, ketika di Rasulullah SAW ya, didiamkan. Akhirnya diam Bapak. Kenapa di situ menangis Bapak? Mas Nanang, kenapa menangis? Mungkin antum pernah membaca kisah ini. Tidak dibaca lagi untuk apa di sini, Pak? Ya, karena kurma itu sudah ini lagi jauh dari Al-Quran, Pak. Ya, jauh dari bacaan Al-Quran yang biasa Rasulullah baca di situ. Rindu, sedih. Ini menyebabnya, Pak. Penyebab kurma itu menangis gara-gara ya, dia sudah tidak mendengar lagi ya, bacaan Al-Quran. Perhatikan di sini, Bapak. Ini benda-benda mati. Tapi mereka ya, semacam itu, antusiasnya di dalam mereka mendengar ya, kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai gunung terpecah, pohon menangis. Al-Quran, Bapak, di sini mencucurkan air mata. Bagaimana, Bapak? Ini Al-Quran, Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau ya, mendalami Al-Quran, sungguh di situ ya, luar biasa. Luar biasa, Bapak. Bagi penyakit-penyakit hati-hati kita. Obat yang paling ampuh, paling mujarab. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Baik obat penyakit hati dan obat penyakit badan. Ini, Bapak. Ya. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya Al-Quran itu. Ya, jadi kalau Bapak sakit, jangan lupa Al-Quran. Jangan lupa Al-Quran, Bapak. Ya. Dan ini mudah-mudahan ya sebuah ayat Al-Hasyr ayat 21 tadi ya Bapak, tentang bagaimana gunung. Ya. Mungkin bom berapa ton pun itu tidak akan bisa menghancurkan gunung itu. Ya. Tapi ini Al-Quran, Bapak. Ya, perhatikan, Al-Quran. Gunung hancur lebur di situ. Karena takut ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga ya, kisah, mungkin Bapak sering baca kisah ini, ya, itu kisah pohon kurma ya, yang menangis karena ya, sudah tidak mendengar Al-Quran di situ ya, dibacakan kalau Rasulullah dulu belum ada semacam ini, Bapak. Ya, belum ada semacam ini. Ya, jadi kalau mungkin mesinnya besar, ya mungkin tidak dengar belakang. Tapi ini Bapak mungkin kemudian bermanfaat. Hari ini kita teori, Bapak. Kita teori. Kita buka kitab kita. Dan alhamdulillah, ya, jadi saya berharap Bapak semuanya di sini berhasil. Ya, dan saya melihat banyak rekan-rekan yang mereka masya Allah tidak hanya selesai buku Iqra, ya, tapi mereka alhamdulillah ada sebagian yang tidak hanya sekedar membaca Al-Quran. Ya. Mereka ada sebagian yang hafal, hafal surat Al-Baqarah. Ini masalah saya senang itu. Ya. Hafal Al-Baqarah, tidak hanya membaca, tapi hafal. Ini masya Allah. Jadi harapan Bapak di sini yang sudah selesai ya, Iqra di situ ada 5 jilid, 5 tahapan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya harapkan nanti Bapak kalau sudah selesai Iqra, coba Bapak berusaha untuk menghafal. Ya, nanti Bapak akan merasakan nikmat sekali. Ya, nikmat sekali Al-Quran itu. Alhamdulillah, disini banyak rekan-rekan yang semasa Allah saya juga semangat. Ya, dan kalau bisa, ya, punya target Bapak. Ah, ini, ada berapa di sini Bapak? 30 juz dan masuk ke dalam hati Bapak. Nah, ini harapan saya. Saya jadi 30 juz masuk ke dalam hati-hati kita. Dan banyak, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 100, 200 orang, ribuan ya, ribuan orang yang hafal Quran ya, karena ya, Al-Quran ini sekali Bapak, mudah sekali kita hafal ya, mudah. Kitab apapun di dunia, apapun itu, yang paling mudah dihafal Bapak adalah ini tok Al-Quran saja ya, lainnya Bapak mungkin hafal bisa udah lupa itu ya, pelajaran-pelajaran sekolah misalnya. Tapi awalnya masya Allah ya, ribuan orang hafal ya, ini masya Allah Bapak, ini kemudahan. Makanya kita disebutkan surat Al-Qamar ya, Allah sudah berjanji di situ, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, di sini ya. Dan sungguh kami jadikan Al-Qur'an itu mudah, mudah untuk ya, diingat-ingat ya, dihafal. Dan ditafsirkan ulama di sini, dan aku akan membantu, menolong bagi siapa yang ada keinginan, ya, keinginan menghafal. Tapi kalau kita tidak ada keinginan, ya tidak hafal-hafal, Bapak. Tapi kalau kita ada keinginan, harus itu, Bapak. Ini Bapak, jadi saya harapkan di sini yang alhamdulillah banyaknya sudah hafalannya banyak-banyak, dan ini harapan saya. Terus kita lanjutkan. Dan kita sampai halaman 39 ya. Kita sampai halaman 39. 39 bab 7 tentang kesalahan. Terus. Kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu jali dan kofri. Kesalahan fatal dan kesalahan kecil. Jali itu kesalahan besar, Bapak. Ya, kemudian yang kedua kesalahan kofri. Kita baca yang pertama kesalahan besar. Kemarin sudah kita praktekkan di surat Al-Fatihah. Daripada Al-Mustaqim. Pertama. Al-Mustaqim. Di situ Bapak, jangan sampai berubah jadi sok. Ya. Jangan al-mustaqim au ihdinas siratal mustaqim. Ini salah Bapak. Saya biarkan meringis ya Pak. Meringis ya Bapak. Jangan mau tutup terus. Kalau Bapak nanti mau tutup terus, salah fatal di situ. Al-mustaqim. Salah apa? Sudah kita bahas tuntas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk setelahnya, yaitu di antara kesalahan fatal, yaitu merubah huruf dengan huruf, di situ pada abdolin. Ini surah Al-Fatihah juga, Bapak. Abdolin. Salah-salah. Ini surah Al-Fatihah, Pak. Coba Bapak dibuka Al-Qurannya, karena nanti saya lebih Bapak tulis, mungkin sebaiknya tidak kelihatan. Jadi Bapak buka surat Al-Fatihah, surat paling depan. Berarti kan itu surah Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ayat terakhir di situ. Perhatikan pada wa'idil maghdubi. Di sini banyak imam-imam yang salah fatal. Ya, karena mereka tidak mau belajar ini. Yang jelas lihat sini, yang dasar lihat Al-Quran. Wa'idil maghdubi alaihim walad dallin. Salah-salah. Wa'il ma'lumi alaihim. Jadi sini merubah ini Bapak. Merubah bad dengan ra. Ini salah fatal lah Bapak ya. Sebenarnya habis. Jadi ini Az-Zalin. Kalau Zha ini banyak orang tidak bisa antara Zha dengan Bad. Padahal makronnya sangat jauh sekali di situ Bapak ya. Jadi inilah himat tadir Bapak. Di sini nanti kita akan ya, ngupluk-ngupluk masalah ini makro suruh ya. Kalau Zha ini maknanya di mana, Bapak? Apa ya, Dik? Baik, tepi lisan dengan gigi geram Bapak. Ya, tepi lisan, ini lisan kita, tepinya di sini Bapak. Ya. Dengan gigi yang kita gunakan untuk mengunyah. Ya, gigi geraham, bukan gigi seri, bukan gigi taring, tapi gigi yang belakang. Ah. Do, sama-sama. Do. Ah, di sini letakkan di situ maksudnya Bapak. Ado. Jadi jangan sampai berubah jadi do. Kalau do ini maksudnya di mana? Anda Mas Agus, di mana maksudnya do ini? Dan tulisan dengan ujung dua gigi atas, Bapak. Ini di sini. Ini tulisan kita gigi atas kita di sini, Bapak. Do, sama-sama. Jauh antara tepi dengan ujung, jauh sekali. Ya. Nah, di sini Bapak letakkan tepi lisan, ya. Kemudian 6 harokat yang disimak lazim Bapak, ya. 6 harokat baru lim. Abdu'alim. Sama-sama. Abdu'alim. Ya, begitu Bapak ya. Jadi jangan sampai berubah jadi itu. Ini banyak yang bisa membedakan. Kemudian hati-hati juga, ini udah perhatian ini, masalah ini. Ketika ghairil apa? Ghairil ini berubah jadi kha. Ya. Kha. Ya. Ghairil. Kalau timam semacam ini, Bapak diganti timamnya. Maaf Pak, bacanya salah itu. Ya. Bukan kha, tapi apa Bapak? Wa. Ya. Emang dua huruf ini Bapak, ini sama makhrajnya. Ya, sama makhrajnya sama. Gimana Bapak makhrajnya? Kha sama gha, gimana makhrajnya? Tenggorokan? Atas apa tengah atau bawah? Atas. Ya, ini tenggorokan atas Bapak, sama. Bapak nanti kalau ragu-ragu dilihat begitunya Bapak ya. Dia sama di sini. Sehingga ini rawan tertukar, khairil. Kalau khairil sudah salafat kalau itu. Ya, kalau ada macam-macam ini diganti tidak nah. Ya. Jadi sini gua bawa. Wazigu bau. Sama-sama. Nah, ini kalau salah kha ini salah fatal. Ya, salah besar. Wairil madubi alaihin. Sama-sama. Yang rawan terjadi kesalahan lagi ketika di sini. Di sini pakai wain apa ya? Jangan dibaca wairil mazdu. Ini salah. Ya. Bukan maz. Karena di sini bukan apa Bapak? Bukan qalqalah. Ya, tidak boleh kita baca wairil mazdu. Enggak boleh. Ya. Di sini Bapak, kalau dibaca qalqalah ini kesalahan kecil. Ya, kesalahan kecil itu. Tapi kalau sampai berubah jadi ini Bapak, ini yang rawan imam-imam. Wairil makbu. Sudah. Kalau mak, ini berarti po. Salah fatal. Memang makronnya sangat dekat. Ya. Antara tenggorokan atas dengan pangkal lisan. Dekat sekali. Hati-hati Bapak di sini ya. Jadi di sini Bapak wain, bukan po. Lebih parah lagi ketika wairil makbu. Ini salah fatal. Ya. Ada juga yang macamnya gini, wairil maudu. Ini salah fatal di situ Bapak, salah besar. Nah, di sini tidak ada mat. Ya. Hati-hati Bapak ya, sini gua. Jadi bibirnya maju Bapak. Al-maudu. Salah-salah. Al-maudu. Pakai guin ya Bapak ya, lihat Al-Qurannya di situ pakai guin. Salah-salah lagi. Wairil maudu. Dubi alaihim waladdallin. Sudah sama? Nah, coba Pak Kurni dibaca Pak Kurni. Wairil Wairil. Alhamdulillah. Coba Pak Yana dibaca, Pak Yana. Oke, begitu ya. Saya sempurnakan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama. Kalau enggak kuat berhenti di sini Bapak ya. Kalau Bapak jadi imam, kalau enggak kuat berhenti di sini. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Di sini jangan mendung apa ya, jangan abdolin, ini tidak boleh, ya tidak boleh mendung apa di sini, cuma tadi saja. Dan jadi kesimpulannya Bapak, ini kita membahas kesalahan fatal. Kalau sampai merubah huruf, ya yang harusnya bod berubah jadi bo, harusnya gua berubah jadi ko, gua berubah jadi ko, ini salah fatal, salah besar, Bapak. Tidak salah kecil, salah fatal. Dan ini kesimpulannya Bapak, ya, alhamdulillah kita membahas satu masalah di situ. Insya Allah besok kita membaca setelahnya tentang diantara kesalahan besar yaitu ketika merubah harokat. Ya, harusnya U dibaca A, harusnya I dibaca U, ini salah fatal. Dan ada pertanyaan Bapak? Jelas? Pak Mukhlis, jelas Pak Mukhlis? Salah ya, alhamdulillah. Saya sama sini Bapak, nanti ada pertanyaan gampang menyusul, tapi kita baca tamir. Alhamdulillah.